Soalan pertama, jika seorang itu bernikah khitab, nikah khitab tetapi tinggal di kampus pendidikan sama, adakah jatuh tanggungjawab nafkah pada suami? Dengar molek-molek. Nafkah hanya wajib bagi suami apabila isteri datang kepada suami. Neh, contohnya kita kahwin hari ini. Hari ini hari Sabtu. Neh, dan pihak keluarga perempuan kata hari Selasa ni baru hantar isteri kepada rumah kita. Faham lagi? Maka hari Selasa ni baru wajib nafkah. Neh. Jadi kalau duduk belajar satu kampus tak wajib nafkah. Dia bila wajib nafkah tamking. Benda mana tamking diserahkan pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki. Faham? Ha, walaupun tidak dijima. Di atas rumah pengantin laki je wajib nafkah. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Saya orang Kedah. Saya nak mari Penang tadi. Mak ayah saya tak bagi. Saya mari juga. Saya salah tak? Oh, Kedah. Ha ni. Awak tanya. Baik, payah juga nak jawab ni. Nah. Eh. Masalah gini. Yang bertanya tu usaha mana? Nah. Ha. Kalau budak tu dalam kawalan ibu bapa, yang maknanya bila dia keluar jauh menyebabkan boleh mudarat kepada ibu bapa dengan sebab susah dan sebagainya, boleh mari. Kalau tak dibenarkan. Faham? Ha. Tak ada orang tua dah tak apa. Nah, tua dah umur apa? 60. Ayah dia kata sogiah dia pergi juga. Ah, tu tak masuk bor tu. Nah. Ha. Kemudian kewajipan mengajar agama ni bukan atas ustaz atau tok guru. Atau ustaz atau tok guru ni menyampaikan fardu kifayah. Yang wajib fardu ain atas bapak dia sendiri. Ayah kepada budak tu. Cuma rukun syarak meringankan. Ayah-ayah, bapak-bapak yang tiap mampu mengajar anaknya, maka hendaklah dibawa atau suruh anak dia pergi belajar di tempat yang ada orang mengajar. Faham lagi? Jadi dah mu tak ajar anakmu, anakmu pergi belajar, mu larang pula. Ini sudah tidak betul. Tapi kalau yang melarang itu dia sudah ajar anak dia perkara-perkara agama, maka boleh dilarang anak yang dalam kawalan dia lagi keluar daripada rumah. Nah, jadi ingatlah, sebagai ibu bapa, janganlah kita larang ibu anak kita pergi belajar atas sebab kita tak suka mereka mendalami agama. Hendaklah kita larang atas sebab keselamatan sahaja. Contohnya jauh sangat, takut tak pandai bawa motor dan sebagainya, hak tu tak apa. Kerana ada juga ibu bapa yang marah anak dia belajar atas dasar tak boleh jadi mendalami agama. Dulu anak dia congek motor, main pek kuda, curi motor orang, rempik lah, orang erik porong dan sebagainya. Nah, dia tak marah, tak bising. Tak ada hal pun. Tapi lain ni anak dia banyak pergi surat, dia susah hati. Apa? Pasal anak dia dengar khabar ikut ustaz ni, ustaz tu belajar agama. Dia pun bersedih dah ibu bapa. Ini tongong punya ibu bapa. Bang. Ha. Tengok Imam Syafi'i. Mak dia kata, mu pergi belajar. Mak dia tinggal, ibu tunggal, miskin, mu pergi belajar. Lagi tidak alim, jangan balik. Ilmu dah habis, mu dah jadi alim, jangan balik. Setelah bertahun-tahun Imam Syafi'i duduk di Madinah, rindu ke mak dia di Mekah, dia pergi balik. Bila balik, wisalam, mak dia kata, mu alim dah lagi. Imam Syafi'i kata, dah alim lagi, jangan balik, aku dah uka itu. Tengok, ibu misali zaman dulu. Betul tak? Anak tak alim, tak mau tengok. Padahal buka bitu, nampak muka anak bertahun tak tengok. Faham? Hmm, tu ibu Miss Alim. Lain ni ibu Miss Alim dia ni, aerobik. Ibu Miss Alim. Faham? Hmm. Boleh tak adik ipar melihat aurat kakak ipar? Sebab ada ustaz kata boleh. Saya pun pening. Ha. Kalau ustaz tu kata boleh tengok aurat kakak ipar, ustaz tu pening juga. Kita balik pada kalimah. Apa makna aurat? Aurat-aurat ni ma yajibu satruhu minal aibi. Anggota yang haram dilihat. Tu aurat. Ha, dengar molek. Anggota badan yang haram dilihat. Bila haram dilihat, haram tak kita tunjuk. Ha, tengok. Bukan haram diintai. Haram diintai lain. Haram dilihat. Haram dilihat maknanya haram ditunjuk. Dia jalan kedai, ibu kezi. Haram tak? Duduk luar yang keribut. Haram tak? Haram juga. Bila orang tengok, dia kata, siapa suruh tengok? Tak boleh gitu, pasal mu buka. Makanya, wajib tuang punya aurat kena tutup. Maka soalan dia kata, seorang ustaz kata, boleh tengok aurat kakak ipar. Macam mana pula? Sebab aurat benda yang tak boleh tengok. Ha, aurat benda yang haram tengok. Lepas tu dia jawab, boleh tengok aurat kakak ipar. Pening tak? Situ pening tak? Makanlah Panadol. Ataupun mu yang pening, ustaz ni kata lain, mu kata lain. Ah, dia yang tak ada aurat, suami isteri. Faham? Daripada atas sampai belakang semua boleh tengok. Bonet depan, bonet belakang, spoiler, side mirror habis boleh tengok. Kakak ipar adalah mahram sementara. Tak boleh nikah, batal air sembahyang dan wajib tutup aurat. Faham? Ha. Apa kau pakai gel tahan lama yang dijual internet untuk bersama isteri kerana saya cepat tewas? Wow. Ah, bergerak tengok. Dia ginilah, muda-muda tak boleh kita tambah apa-apa yang bersifat kekal. Faham tak? Nah, sama ada suami atau isteri. Suami, isteri tak boleh tambah benda-benda yang bersifat kekal. Tapi kalau benda jenis yang maknanya membantu sahaja bagi yang mengalami masalah, dibenarkan syarak. Contohnya, jenis maknanya dia tak tahan lama jimak macam ni, selalu tewas. Misal macam tanduk khubar tapi darak cetong. Nah, ha. 2 minit balik awal, TKO. Jadi, adakah mudarat kepada isteri kalau 2 minit? Mudarat kepada isteri. Kajian ni, ting sebut. Mu tanya, aku jawab. Ha. Dia kata, oh, kabur belaka, Pak. Ha. Seorang isteri sebenar memerlukan 30 minit. Faham tak? Neh? Tetapi 85% suami di Malaysia hanya mampu memberi 5 hingga 7 minit. Faham lagi? Neh? Ha, nak cari duana hok 30 minit. Jadi bila mudaratkan isteri ni perkara nafsu batin, boleh merosakkan minda. Faham? Maka dia pun letak obat yang tidak mudarat. Nah, supaya isterinya dapat kenikmatan tidak haram dengan syarat benda itu tidak diletakkan secara kekal dan tidak daripada perkara yang haram. Faham? Adapun benda-benda kekal untuk keseronokan isteri, hukumnya haram. Macam isteri dia, dia belah dada dia, dia bubuh plastik elit dalam. Bukan plastik supi air tu. Ha, pembedahan plastik dia panggil. Eh? Ha, kan bubuh plastik benda buat, bubuh beledi. Nah, ha, tak boleh. Eh? Yang boleh pembedahan plastik, accident. Nah, naik motor laju, awet, kondang lepeh, bahan di lori minyak, putus kopek sebelah. Ha, tu pun dia buat pembedahan plastik, tidak haram. Faham lagi? Eh? Itu kerana kemalangan. Ni molek dah, nak suruh lawa lagi. Daripada ha? Ha, B kak jadi D kak. Ha, tak boleh, hukumnya haram. Hak berobat gini, tak apa. Tapi hak molek dah, nak lebih lagi, tidak dibenarkan. Faham? Ha. Saya susah sangat nak masuk niat takbir tu ihram. Boleh tak niat sebelum takbir? Baik. Niat di dalam takbir bukan dengan nas. Ini dengan ijtihad. Neh? Ha, tidak ada pun nas qat'i. Oleh kerana tak ada nas, tidak ada qat'i, maka ulama berijtihad. Bila berijtihad, hasil ijtihad berbeza. Maka jadilah dua pandangan yang berbeza. Nah, maka satu pandangan memberikan kata niat itu dalam takbir, dan satu lagi pandangan niat itu boleh di luar takbir. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i dan satu kaul dalam mazhab Hanbali di dalam takbir. Jadi siapa yang tak boleh nak niat di dalam takbir kerana kepayahan, maka ambil perkataan Imam Syafi'i, al-umuru iza daqat ittasa'at. Perkara-perkara itu kalau kesempitan sangat, dibukakan, dilonggarkan supaya dia dapat melakukannya. Maka orang yang dah tak boleh takbir, niat dalam takbir, maka taklid pendapat mazhab mengatakan niat sebelum takbir dengan syarat telah berlaku masyaqah ke atas diri dia. Maka al-masyaqah tu tajlibut taisir, bila payah menarik hukum keringanan. Bukan ringan tak payah niat, payah sangat nak niat dalam takbir, niat sebelum takbir. Masa berdiri, aku semayang fardu maghrib, Allahu Akbar, ingat kebesaran Allah. Semua ulama fiqh kata sah. Faham? Ha. Boleh dah bagi orang yang berlaku masalah. Soalan seterusnya. Apa hukum cium batu nisan masa ziarah tanah kubur? Jawabnya bodoh. Ini cium batu nisan. Ciumlah bini. Faham? Ha, cium anak. Faham? Cium tangan tok guru, tangan ulama, pemimpin yang adil. Nah, ha, cium batu nisan lah buat benda. Buka dalam bab-bab kuburan, Nabi suruh buat benda. Bukan suruh cium. Nah, suruh ziarah kubur, beri salam, baca doa. Ada suruh cium. Tapi kalau Nabi suruh cium, kita cium lah. Contohnya, batu. Batu apa Nabi suruh cium? Batu aswad. Nah, hajar aswad. Hajar tu batu lah. Hajar aswad, Nabi suruh cium. Kata Sayyidina Umar, oleh kerana Nabi suruh aku cium. Kalau Nabi tak suruh, malah aku nak cium. Faham? Pasal mung batu je. Tapi dah Nabi suruh, aku kasih pada Nabi. Nah, apa pergi cium batu nisan? Dapat pahala ke? Mayat dapat manfaat? Tak ada. Berdoa kepada mayat. Istaghfiru li akhikum. Minta ampun bagi saudara kamu ini. Nah, bukan suruh tiung. Tiung bini boleh pek dah. Boleh dah. Laki tiung batu nisan. Bini tiung biti. Hukum muslimat potong rambut di kedai bukan Islam. Baik, kalau hak laki-laki haranglah. Kedai bukan Islam, kedai kafir ni orang perempuan. Ha, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kita ambil yang ringan, iaitu dibenarkan. Faham? Neh? Ha, orang puan potong rambut muslimat. Muslimat, perempuan tu kafir boleh. Walaupun pendapat kedua mengatakan haram dedahkan rambut. Neh? Ha. Sebaik-baiknya kalau adalah kedai gunting rambut Islam, gilah kedai gunting rambut Islam. Faham? Ha, muslimat kan? Apa hukum belajar tarekat? Tarekat ni benda yang baik, tapi telah diresapi dengan benda-benda kotor. Maka jadilah orang pun salah faham, semua tarekat tak molek belaka. Kerana unsur-unsur yang tidak baik. Seekor yang bawa lumpur habis kandang punah jahanam. Nah, ada beberapa tarekat hok kacau wala, hok mengaruk, akhirnya orang duk faham, tarekat semua dak molek, padahal tarekat ni benda yang baik. Nah. Ha. Apakah hukum bermain alat muzik jenis tiupang? Bagaimana dengan alat muzik recorder yang dimainkan di sekolah? Kebanyakan ulama mengatakan kalau tiup hukumnya haram. Kerana berdalilkan hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar berjalan dengan maula dia, dengan hamba dia, sampai kepada Orang meniup seruling, Ibnu Umar pun letak jari dalam telinga dia. Dia tak mau dengar. Faham? Bila dah jauh dah, dia tanya orang yang erik keledar dia. Dengar lagi. Kata budak tu, tak dengar dah. Dia pun buang tangan daripada telinga. Dan dia berkata, begitulah Rasulullah buat masa beliau masih hidup begitu. Jadi ada ulama' yang menafsirkan hadis ini, haram dengar seruling. Faham? Dan ramai juga ulama' yang bersetuju dengan haram ini. Tetapi ada pula ulama' berkata, tak dengar tu bukan kerana haram, tapi Nabi tak suka dengar. Faham? Jadi oleh bagaimanapun tidak berlaku ijmak juga dalam bab tiupang seperti ini. Neh, tak berlaku ijmak juga. Kalau balah dah habis sampai kiamat. Neh, bagi yang tidak memain recorder, tak main seruling, bagus. Alhamdulillah, tak ada masalah apa-apa. Bagi hak main dah, kalau nak taklid juga, pendapat mengatakan boleh, jangan sampai kita menjadi menyebabkan orang lain minum arak dan sebagainya dengan sebab permainan kita. Neh, di Mesir, di main, main biola, main apa, yang tukang pergi dengar minum arak. Jadi mabuk habis. Dia tak minum arak dia. Dia minum air kopi. Dia hukumnya kena lanak juga. Kerana dia menghiburkan orang mabuk. Itu kena hati-hati. Bagaimana kaedah pembahagian harta faraid bagi khunsa? Adakah mengikut bahagian laki-laki atau perempuan? Jawabnya dibahagikan mengikut akan status khunsa itu sendiri. Faham tak? Status khunsa itu sendiri. Jadi khunsa-khunsa ni benda, khunsa-khunsa ni man lahu farjan atau man lahu zakara. Orang yang ada dua alat kemaluan. Faham tak? Satunya alat laki-laki, satu alat perempuan. Jadi nak bagi guana ni, pusaka atas nama lelaki atas nama perempuan. Maka tengok alat mana yang berfungsi. Alat yang berfungsinya zakar, alat lelaki. Maka atas nama lelaki, faraid dia. Faham? Haa ni dak ni, alat lelaki dak pakai ada saja, sepitu. Alat puang wak kecing keluar haid. Maka bagi atas nama perempuan. Nampak? Saya tinggal puasa zaman remaja. Saya tidak tahu bilangan. Bagaimanakah cara saya menggantikannya? Bagaimana pula tentang bayaran kafarah? Perlukah digandakan? Gini lah. Kalau kita tinggal sekarang, tahun 2012. Kita tinggal bila? Tahun 72. Tahun 72, 82, 92, 2012. 40 tahun. Satu hari dia tinggal. Sekarang sudah insaf. Wajib qada satu hari. Dan atas hari kena kafarah cukup berat kerana telah lebih pada tahun 73. Dia tak boleh bawa lebih setahun. Maka satu cukup berat kali dengan 40, 40 cukup. Faham? Nah, kalau mu tinggal 30 hari 1200 cukup. Kalau mu tinggal daripada mu zaman sekolah katakan dia tua dah, ni umur 60 dah. Dia tinggal tu tahun 50 hari tu. Nah, ada lebih kurang 2 trailer lah. Itu wajib kena bayar. Kalau miskin, dikira lekat hutang. Faham? Ada pun qadha tidak berganda. Dan kita tak tahu berapa anggarkannya. Aku anggar-anggar aku tinggal ni 5 hari ke 6 hari. Mesti boleh anggar. Antara tu. Tepat tak boleh. Pasal lupa. Tak ada orang aku tinggal itu 8 hari ke 2000 hari. Tak ada. Nah, 8 ke 10 gitu lah, 15, dia mesti ada. Ambil hak banyak. Seminggu ke 2 minggu lah semua sekali. 2 minggu ambil. Maka kita pun qadha. Yang terlebih jadi puasa sunat. Soalan seterusnya. Saya doa ada solat istikharah dah satu hari. Mak wanita ni panggil saya, dia tanya nak doa anak saya. Makbul ke doa saya ustaz? Dia doa ada istikharah dah, nak ke puang ni lah. Neh. Maka lepas pada tu mari mak puan mari tanya nak tak anak kita ni. Dah tanya dia tanya kita pula. Maka kita nyanyi balik dah munak dah. Neh, apa kaitan dia ni tanya. Mak biar mak pengantin perempuan mari tanya. Dah awak nak tak anak saya? Dah awak nak dah ni yang istikharah dah ni. Nak tak? Nak dah mak lagi tanya. Kahwin je nak. Neh? Macam mana nak kuatkan iman? Kuatkan iman ni dengan banyak benda. Sebenarnya segala amal-amal kebaikan mengkuatkan iman kita. Seperti derma, sedekah, solat, berjihad, berdakwah. Nak? Semua ni mengkuatkan iman kita. Baca Quran. Pasal apa orang Melayu selalu kena santau? Pasal orang kafir tak kena santau? Jawabnya pasal orang Melayu ni suka benda-benda gini. Neh? Dia suka benda-benda lagu ni. Dan kalau kita pandai nak santau, tak salah santau orang. Santau orang jahat. Nah, nu tertera Israel. Biar santau ni tu. Nak, biar pecah perut. Nah, ni kena tu bila ni wak. Kena tu imang, apa bening tu imang. Nah. Ingat santau-santau orang ni sihir. Neh. Dosa besar lepas pada sembah berhala, santau orang ni jahat. Neh. Atas dunia dia senang. Dia bermula azab ketika nak mati. Dosa yang semua orang dia zalim tu dia tanggung di akhirat. Dan pahala dia kalau ada beri pada orang yang dia santau. Oh tu hebat. Nah, masa ni dia berasa puas hati lah. Berjaya. Tapi dia rasa sakit, mula nak mati. Seterusnya sampai masuk ke dalam neraka. Nak? Jangan main santau ini. Macam mana nak tahu arah kiblat di tengah laut pada waktu siang dan malam? Baik, kita pergi di laut, kita mengait ikan, macam ikan. Memanglah, kalau pergi ke laut memang macam ikan tau. Takkan buru rusa. Lepas tu nak semayang isya, semayang isyak, tak tahu kat mana kiblat. Neh, biasa kalau kita pergi ke laut, kita nak balik gua ni. Kita di laut, kita berjalan, kita tengok benda. Kita nak tahu sini ada tempat mengair, sini negeri ni, sini, pakai benda. GPS ni ya. GPRS, GPS, pakai kompas. Jadi, nak tahu kiblat, pakai benda tu juga. Takkan mu pandai belayar kapal nak cari negeri, lepas tu kiblat tak reti. Nah, malaikat, kapten kapal tak ada. Gi kapten kapal yang bawa sampai tengah laut, kapten kapal terus makan ikan jos. Tinggallah kita yang tak reti mana kiblat. Jawabnya kalau tak reti sangat, anggarkan jugalah. Rasa-rasa sedap belah mana? Rasa-rasa sedap belah ni. Padahal kita jahil. Belah itulah arah kiblat. Walaupun salah sah. Tak nak nampak rasa. Serma pening belaka. Dapak habis, kelabu habis. Tak nampak. Maka di mana kita semayang sah belaka. Kerana itu tempat yang payah arah kiblat. Dah kena qadar tak kalau salah? Tak kena qadar. Yang kena qadar kita semayang tempat yang ada kiblat. Rumah dia depan masjid negeri je. Faham tak? Tapi dah lama tak balik. Mana tu balik salah kiblat tak kena. Jawabnya kena qadar. Pasal apa? Mudah mencari kiblat. Padahal dia buka pintu rumah tengok, oh kok nu masjid negeri. Nah. Batu Tuhan jadikan matahari nak cari kiblat. Matahari. Kalau malam bulan. Bulan dia naik kat tari kok. Laluan dia. Nah. Matahari dia lalu kok ni, bulan dia lalu kok ni kok. Dia lalu kok nu. Kita tengok laluan bulan. Faham? Ni matahari katakan daripada sini lit ni matahari tau. Naik kat nuak. Syu naik jatuh kat ni. Kita tengok bulan. Nanti kat nuak. Oh ni dah cing. Faham tak? Baju bandar boleh pakai buat semayang tau. Masalah baju bandar ni kalau kita kata tak boleh pakai buat semayang, apa sebab? Mesti ada sebab. Al-bayyinatu 'ala mudda'i. Orang yang dakwa tak boleh, orang yang dakwa haram, orang yang dakwa salah tu kena buat mari dalil. Nampak? Al-aslu fi kulli syai'in al-ibahah. Asal tiap-tiap satu dia harus dulu. Jadi kita jawab baju bandar boleh buat sembahyang. Patut kata tak boleh, apa sebab? Pasal asal hukum harus dulu. Betul tak? Apa sebab dalil? Sebab dia bandar. Tak ada. Patut syarat sah sembahyang. Di antaranya iaitu pakaiannya suci daripada najis. Baik, baju bandar suci tak daripada najis? Kalau kita basuh suci, boleh buat semayang tak? Boleh ya. Tapi kalau baju beli Mekah dah ada najis, boleh buat semayang tak? Tak boleh kau. Dia tak kira bandar tak bandar, suci daripada najis. Faham? Macam mana nak buat solat istiharah? Tolong ajar kau. Ha, kalau nak ajar panjang sangatlah, payahlah pula. Awak buat solat sunat biasa. Faham? Solat sunat biasa. Allah, aku sembahyang sunat istiqarah dalam hati. Akbar, baca Fatihah, baca sebarang surah boleh belaka. Nah, lepas rakaat kedua, tahiyat akhir. Habis itu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, aku nak berkahwin, tapi oleh kerana dua ada pilihan. Cemek dengan Mi'ani, aku tak tahu hak mana terbaik untuk aku. Maka tolonglah beri petunjuk agar aku dapat memilih calon isteriku yang sebenarnya. Nah, ha. Contoh, doa Melayu tak apa, orang petik boleh. Show me now. Ada masalah. Tahu tak? Ada masalah. Ha. Cuma Allah doa, maksur doa Rasulullah. Ha. Ha. Ya? Yeah? Ha. Buat ah. Ha. Ha, buat dah. Ada petanda dah? Dia kata ada. Mana? Nampak dua-dua. Kahwin dua-dua. Ha. Apa kau solat pakai face mask? Ha, dia pakai face. Face tu muka dah. Nah. Mask tu atu. Ha. Topeng atu tu. Nah, ha, ni orang moden-moden le ni. Zaman dulu bedok beliau panggil rapa, zaman tok kita gitu. Nah, bedok sejuk. Oh, putih-putih tu. Nah, buah belakang pasu, likuk pasu bunga, pak buah satu buah air ganyek. Ha. Eh, tepe. Lambat buat pasu-pasu. Ha dah. Ha. Batu putih muka. Ha, nak. Ha, dia ni canggih dah lah. Nah, di kat gadia ke apa, kat apa nak. Balik, bubuh eh. Pak, pakai mask, topeng. Nak. Strawberry ada tu, ada lidah buaya, ada palaka, ada belaka. Nak. Ha, untuk kecantikan. Tak ada masalah. Jangan benda-benda yang diharamkan syarak. Tapi dia kata semayang. Pakai face mask. Nampak? Baik, mu semayang di mana? Semayang di kalangan orang ramah. Tak boleh. Ha? Nak jadi fitnah pula. Orang kata atu mana pula semayang. Nah, kalau kita semayang seorang. Tak ada masalah. Ha? Semayang rumah orang puan. Nak. Dia ambil wuduk apa semua. Nah, dia pun pakai face mask. Dia tepek. Tak nampak lagi. Orang kata ayat awal. Dia naik color dia dah. Tak ada masalah. Tapi ingat. Jangan ada yang menghalang pada dahi. Ketika sujud. Nah, kat muka tak apa. Kat dahi tak boleh. Nampak? Dok sah berlapik. Ha. Apa kau ambil MC? MC ni? Ah, ha, MC, mari kuliah ustaz. Jawabnya bergantung kepada keadaan situasi pekerja tempat kita bekerja itu sendiri. Nak. Ha, jadi kalau majikan tu jenis, kalau kita nak ambil cuti tak ada dah. Hak jenis kalau jadi tak ada dah, kalau ada kerja multahak ambil MC. Maka dibenarkan. Tapi kalau mana satu saya kata kita tak benar. Kalau MC mesti buat pemeriksaan kesihatan sungguh. Maka sebaik-baiknya kita minta kebenaran. Kerana biarlah semuanya dengan keberkatan. Nak? Ha. Apakah seorang muslim menurut segala perintah Allah kerana mahukan syurga dan takut neraka? Jawabnya juga dikira ikhlas walaupun bukan martabat yang paling tinggi. Yang berkatanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Siapa yang semayang kerana nak syurga, nak bidadari, nak istana dalam syurga, nak pahala, nak cerah kubur, nak selamat akhirat, nak syafaat dan sebagainya, semua bukan riak. Riak-riak ni, ha, tidak ikhlas ni, nak apa yang dijanjikan oleh manusia. Seperti nak pangkat, gaji, bonus, allowance, tanah, rumah, hak tu hak manusia. Tak boleh. Tapi kalau hak Tuhan janji, boleh. Syurga, kerajaan janji ke? Tuhan janji. Allah janji. Boleh kita nak. Dengan sebab ibadat kita. Faham? Ha. Bidadari, yang mana? Kerajaan Pulau Pinang ke? Allah tanya. Ha, Allah, ha, kita pun baca kerana nak dapat bidadari. InsyaAllah. Takut neraka kita kak? Boleh. Kita buat satu-satu benda kerana takut neraka. Boleh. Siapa kata boleh? Allah kata. Fattakun narallati wakuluhanna suwal hijarah. Maka hendaklah kamu takut kepada neraka itu. Kerana takut neraka, ialah takut kepada Allah. Nampak? Tapi jangan takut manusia. Benda takut manusia. Takut kena tukar kerja. Haa, tu hak manusia. Nah, kalau aku pergi masjid ni, aku pergi surah ni, aku ikut ustaz ni, kira-kira kalau orang nampak, kena tukar kerja. Takut. Haa, tu syirik. Haa. Ha. Bolehnya takut kena tukar kerja, nak melaksanakan tuntutan agama. Nah, bila Ibnu Rabah kulit hitam, kalau India dah hitam, no, keling batu keh dah hitam lagi, keturunan Habsi, faham? Lagi hitam, tak nampak orang raja pergi Mekah, Madinah, betul tak? Dah nampak benar, mata kelik-kelik-kelik nampak. Ha, tu hitam sungguh, keturunan Bilal. Orang India ingat hitam letung. Nah, letak batu atas belakang, batu blok. Bukan batu bepang, awak umur. Batu blok ni, sosok semeluk ni, atas belakang. Semua tubuh Bilal penuh dengan paruk, bakar besi panah. Bakar sampai merah, letak atas belakang Bilal, keluar air. Kau isi je, panah, pasal panah. Nah, Bilal jawab, wahid, wahid, tak ganjau. Nampak? Nih, ni kita aku nak jalan Islam. Lagi kena tukar kerja. Tukar kerja kita tak bimbang, jangan tukar kepala. Majikan kata, kalau mu berani duduk kat ustaz tu, aku tukar kepala mu, buah kepala rimah. Ha, baru kita takut. Nah, tukar kepala lembu, tubuh orang leceh kok. Nah, nah, ni tukar kerja gaji sama kok. Jalan tak gaji? Tak jalan gaji? Gaji jalan, makan nasi ke makan skru pula, tukar kerja. Makan nasi kok, ha, tengok, contoh. Nah, ha, dah kot cetong kita. Waktu Nabi Isra Mikraj, Nabi dengar bunyi orang jalan. Nabi kata macam kena bunyi. Nabi tak cakap gitu, Nabi cakap Arab. Faham? Ha. Bila kata, kawan rapatmu. Ha? Eh, Nabi lah pula. Jibril kata, kawan rapatmu lah Bila Ibn Rabah. Suka Rasulullah. Tengok. Orang hitam, paruk-paruk apa semua. Haba abdi. Tak lawa pun. Bibir tebal, rambut macam takai awak hanggup. Bunyi berjalan dalam surga. Ada bunyi kaki-kaki pemimpin dunia jalan dalam surga? Ada? Ada. Ha? Pasal apa? Pasal dia hanya takut kepada Allah. Ha? Ha. Kita bimbang tu lah, bimbang ni lah, bimbang tu, bimbang ni. Allah yang jadikan kita. Ha? Atu takut tak? Eh, takut atu. Bodoh. Atu-atu tu ada. Tapi taklah patut kita takut ke dia. Yang kita takut kat katu tu pasal orang duk cerita. Ha, orang cerita je. Berapa kali dah jumpa atu? Dah jumpa kali ke? Atu kat lima? Berapa kali tengok? Sekali je. Ha, nah. Atu pun bukan atu sungguh. Nawak je. Ha, ha. Lepas tu ni, buat dalam cerita, buat dalam filem, buat dalam drama. Kita buat pengaruh kot. Oh, takut kot. Atu dalam drama bukan atu sungguh orang. Baru nak cekik. Kak! Berhenti. Minum air atu. Minum air. Betul tak? Atu berlakon. Minum air. Dalam drama tu takkan berlakon sampai habis. Jam setengah filem. Kau cerita atu. Kak tu berhenti rehat tak? Dah atu tu minum air. Nah, dah apa dah? Makan rojok atu. Nah, habis kita bodoh. Takut atu. Tuhan, tak takut. Nak? Ada. Kat kubur tak berani lalu. Ada. Dah kubur dia orang mati dah kan? Dah tu batu nesah. Batu nesah dia tak gerak senyap gitu. Eh? Lain kita mari. Gitu. Tu takut kok. Ni kita mari duduk gitu. Tu takut. Ha, dia pada otak. Masuk air. Apakah mahram bagi seorang anak susuan sekadar ibu susu dan keluarga atau termasuk keluarga si ibu daripada datuk hingga mak cici? Nabi jawab 1400 tahun dah. Hak mana haram dengan sebab susuan? Haram bil radha'a ma haram bin nasabi. Haram dengan sebab susuan apa yang telah haram dengan sebab nasab. Keturunan. Maka yang haram dengan sebab keturunan 7. Yang pertama, mak kita dan ke atas. Bang, kita lelaki lah, mak kita dan ke atas. Kalau orang perempuan muslimah, ayah dia dan ke atas. Itu satu dia panggil. Anak kita dan ke bawah. Anak perempuan kita, cucu perempuan kita, cicit perempuan kita. Ada haram tu, mahram, mahram, mahram bin nasabi. Faham tak? Dua situ. Adik, beradik kita. Hak, mak tula, pak tula, mak lain, pak tula, pak tula, mak tula, pak lain. Itu yang ketiga. Betul tak? Yang keempat, iaitulah adik, beradik. ayah kita. Yang kelima, adik-beradik mak kita. Yang keenam, anak saudara belah saudara lelaki kita. Yang ketujuh, anak saudara belah saudara perempuan kita. Tujuh ni lah juga menjadi mahram dengan sebab menyusu. Faham? Bila kita menyusu dengan seorang perempuan, maka perempuan tuang punya susu menjadi ibu susu. Suami dia, bapak kita. Mak dia, tok susu kita. Tok dia, tok pada dia, tok nyang susu kita. Faham lagi? Adik-beradik dia, mak saudara susu. Anak dia, adik-beradik susu. Ha? Tujuh kok. Faham lagi? Ha, faham tak apa? Apakah tengok hukum, hukum tengok lumba haram? Saya tak lumba, saya tengok je. Tengok tidak haram lah. Eh? Ha. Ketika sedang solat, adakah wajib bagi kita untuk menjawab salam dari orang yang masuk ke dalam surau? Orang bagi salam tersebut pula boleh didengar dengan jelas, dengan kuat. Dia ni baru sampai di masjid, orang tengah semayang. Semayang jemaah ramai-ramai. Dia baru mari, assalamualaikum. Nampak? Ha. Dan boleh orang tengah rokok. Waalaikumsalam. Ah, balik awal kalau gitu. Jawabnya tidak payah jawab salam lah. Kalau kita tengah semayang, tak payah beri salam lah. Ne? Kita sedang solat, tak boleh. Ne? Ha. Berapa pergi jawab salamnya? Tak boleh. Walau ulama ke wali ke, mu tengah semayang, tak boleh. Tersalah, tak patah. Ne? Ha. Apa hukum makan di kedai? Dia katakan mengamalkan ilmu hitam. Bila makan roti di kedai itu, nak makan lagi pula. Sedangkan kita tak tahu betul ke tak au cerita tu. Ha, kalau tak tahu betul ke tak, boleh. Tak ada masalah. Kita pun tak sahih. Nah, ha, biar sahih dulu. Saya pernah terlaka dan melukakan hati ibu bapa. Tapi saya dah insaf dan sedar. Layakkah saya untuk mengurutkan jenazah mandi semayang mereka bila tiba masa mereka mati? Untuk maklumat ustaz, saya bukanlah orang yang warak. Jawabnya, tak ada masalah. Siapa yang telah insaf, dia kekasih Allah. Faham? Botol arak tangan kanan. Nombor ekor dalam kocek. Kocek kanan heroin, number 4. Kocek kiri, koking. Kocek belakang, marijuana, 6 kilo. Atas belakang, GRO, duk kabak, kot tekok. Faham tak? Ne? Tu kerja dia. Lepas tu dia dadang semayang, dadang apa, dia menyesal. Bertaubat kepada Allah, lalu mati. Berlaku zaman Nabi Musa AS. Faham? Tak pernah ngaji, tak pernah semayang, tak pernah apa. Orang Islam. Minum arak, judi, berzina. Nampak? Bila mabuk, berzina. Pas puas berzina, tidur. Bangun, main judi lah. Nah, dia pun bertaubat pada Allah. Allah ampun dosanya. Nabi Musa yang urus jenazah. Nah, nah dah ni dia ingat. Eh? Sebab itulah. Sayangnya Allah pada kita, dia buka pintu taubat seluah-luahnya. Walaupun kita ulang sejuta kali dosa yang sama, teruskan taubat. Faham? Jangan putus asa. Dan boleh kita urus jenazah ibu bapa kita. Tak ada masalah. Anak laki-laki saya umur 19. Ni tak izin untuk menikah kita bang. Saya tak berapa setuju sebab dia masih belajar dan tiada pendapatan. Boleh tolong jelaskan tentang nikah kita bang? Apa nasihat ustaz? Apakah patut saya setuju dengan pendapatan saya itu? Jawabnya, jikalau dah maknanya boleh menurut kita tahan-kahankan akan perkahwinan, boleh menyebabkan mereka melakukan maknanya perkara mungkar, maka baiklah diteruskan perkahwinan. Khidbah. Faham tak? Tapi kalau maknanya bahasa kalau kata saja nyewak nak bining, tak macam mana pun. Nah, ha, kita siasat lah. Maka tak payah nikah lagi keadaan tengah sekolah. Tapi kalau teruk sangat dah, bagi kahwin. Kerana kahwin inilah obat bagi penyakit sosial sekarang ini. Batu Nabi kata, ya maksyara syabab. Hei orang-orang muda. Nah, nah, manis tata amin kumul ba'ah. Barang siapa yang mampu beri nafkah, maka falya tazawaj. Kawin-kawin lah. Nabi beri tumpuan orang muda. Bukan mana orang tua tak boleh kahwin. Nah, ha, orang tua lagi boleh kahwin. Tapi jangan kita nak kata tunggu tua baru nak kahwin. Dah kena muda kahwin? Eh, 30 kahwin. Oh, dah orang cetan dah. Ha? Lepas tu Nabi kata biarlah orang muda. Kerana orang muda ni dia gagah. Bila gagah, segala-gala gagah. Atas bawah gagah. Nafsu luar dalam gagah. Maka pintu kerosakan lebih mudah. Nah, orang tua sangat, tak rak dah. Dia nafsu. Nah, orang tua sangat, umur 89 tahun. Baru dapat piti. Dapat duit. Durian runtuh. 80 juta. Dia pun beli Ferrari 430 Spider Suter. Nikah 4 orang. Ratu Colombia, Ratu Venezuela, Ratu Mexico, Ratu Mongolia. 4 orang nikah ratu. Boleh himak tak? 89. Ha? Boleh tak? Tak boleh. Tengok saja. Tengok tak? Ha, tak ada benda dah. Cuma nafsu yang tinggi. Jadi orang muda. Allah jangan main. Khabat pokoknya. Nampak? Itu orang muda-muda. Orang beroknya gitar. Budak-budak berak kata. Nah, ha, jadi rosaknya banyak. Maka orang kahwin ni biarlah orang muda-muda. Lepas tu kalau tengok anak puan kita liar dah dengan rambut suruh pakai tudung, tak pakai tudung. Nah, suruh pakai baju kurungnya, pakai luar ketat. Tak beri tubik malam, tubik malam. Tak beri sekat pintu depan, tubik ke dapur. Pintu di dapur kita kunci, cokai papan latar turun ke bawah. Nah, nah. Orang kata aku tengok anak mu malam, mamak bawa, ah, ni itu pula usung, ni dalah pula biku, Yusuf pula gendong. Nah, Mak Sa'i pula bulu macam-macam lah. Oh, gitu senang nyakit dia. Larang payah dah. Kerana dia telah bersama dengan laki-laki seronok ke sana kemari, beri kahwin. Nak? Ha, cari-cari orang sejik, orang pergi dengar molek-molek sikit. Nak? Beri dia kahwin. Nah, itulah obat ni. Kerana nyakit banyakkan manusia hari ni, terjadi hilang dengan sebab berkahwin. Masalah rezeki tak sah bimbang sangat. Kerana tiap-tiap perempuan yang kahwin dengan kita, bukan baru datang malaikat rezeki dia. Tapi dia tu sudah ada malaikat yang jaga rezeki sejak dalam perut ibu dia. Gitu tak? Tetap belaka dah. Kita kahwin bukan mana dia boleh tumpang rezeki kita. Dia rezeki dia, kita rezeki kita. Neh, yakin gitu. Soalan seterusnya kita ada 5 minit lagi. Tok Wang, saya sering dirojak oleh anak cucu bila ingin buat kenduri, pindah rumah dan sebagainya. Tok Wang saya, dia baca sebuah kitab lama yang panduan tentang bulan-bulan Islam yang sesuai itu mengadakan kenduri dan pindah rumah. Minta pandangan tentang amalan ini. Jawabnya, tidak ada pun sebarang hari, sebarang bulan yang ditetapkan dalam Quran dan hadis untuk pindah rumah atau buat kenduri. Faham tak? Nah, cuma daripada orang-orang yang ada hikmah, yang bijaksana, orang tua-tua dulu-dulu yang pandai banyak pengalaman, mereka buat panduan. Nah, katakan nak buat rumah, nah, elok pada hari ini. Kita kena faham baik. Bukan makna hari lain tidak boleh. Nah, jadi kalau buat kata elok bulan ni tak ada salah. Yang salahnya ni boleh, bulan ni tak boleh buat. Ha, tu sudah salah. Hari ni buat, kalau buat hari ni utuh rumah. Ha, tu tak boleh. Neh, ha, jadi nak tengok banyakkan panduan-panduan begini sebenarnya tidak salah. Neh, yang disebut dalam kitab-kitab, yang salahnya orang yang mengaji kediam. Dia pegang sungguh-sungguh hati, dia ingat ini adalah qat'i dan ni adalah nas. Siapa tak boleh nak lain daripada itu, ini sudah salah. Faham? Soalan seterusnya. Saya salat subuh pagi Jumaat jadi imam. Lepas tu baca surah Alif Lam Sajadah. Tapi baca tak sampai ayat kena sujud tu. Contohnya saya baca sampai ayat kelima je. Lepas tu terus sujud sajadah. Jadi macam mana salat saya batal ke tak? Baik. Dia baca ayat sajadah. Sunat sujud sajadah bukan wajib. Bila sampai pada ayat sajadah. Ayat sajadah ni kalau para hufaz, para hafiz, dia ingat dah ayat berapa, nombor berapa. Kalau orang awam, dia tengok di Quran, dia ada tulis. Kat sujud tu, dia bubuh sajadah. Setengah Quran, dia buat huruf bol besar. Setengah Quran, dia buat tulis bentuk kubah masjid. Sebagai rumuh-rumuh, sebagai isyarat. Jadi, tak sabar daripada tepat suruh sujud, kita pergi sujud, batal semayang. Disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Radatul Talibi. Mesti sujud pada tepat sujud sahaja. Nah, sujud bukan tepat pada sujud, dah sampai tepat ayat dia lagi, batal sembahyang kita. Soalan seterusnya. Apakah cara sebaik-baiknya untuk khusyuk dalam solat? Khusyuk ini tersangat luas. Yang paling mudah sekali, diam anggota. Maknanya kalau kita semayang, diam. Bukan mulut tak gerak. Mulut baca-baca tapi tubuh tak gerak-gerak. Banyak dalam kitab Fadailus Sahabah. Saya lupa nama seorang sahabat, dia semayang dalam kebun kurma. Burung diri tak kepala. Burung ingat ke tiang? Bang, kerana diam. Tak gerak. Burung mari singgah atas kepala. Bila dirokok, burung pun lari. Burung tu tak ingat ke orang pasal diam. Bang, burung yang liar boleh duduk atas kepala. Kita gelepar mayang, pasal burung berok lari tengok kita. Bang. Ha. Dah mayang garu ni. Tak teruk kali pergi Mekah boleh tengok orang Arab. Bukan kita nak kata Arab tak baik, tapi je kita tengok. Betul tak? Duk main piyoh ni. Oh, duk mayang. Kain itu tarik. Betul tak? Ha, tu. Jangan ikut. Agama tak suruh ikut arak, ikut ulama. Tak kira ulama tu Jawa ke Aceh ke, bang, India ke, suruh ikut. Bang. Ha, dah muarak mujahid. Nah. Ha, tapi bukan semua arak. Hak jenis mengaji, hak alim, hak ulama, arak senyap mayang. Tak gerak. Nah, hak ramai hak kain merah, pusing kot tu, pusing kot ni. Cabut buah bawah tak kena akak pula. Campak tak? Nak bolehkan habis dua rakaat subuh? Macam geruk kena belacang. Ada, ha, ini masalah. Nabi kata siapa yang bergerak-gerak tangannya, dia tidak khusyuk. Waktu kalau kita gatal sangat, barulah harus garu. Akak tangan, katakan sini tepat gatal. Gatal mana yang boleh garu? Gatal yang mengganggu khusyuk kita. Tapi kalau rasa sedikit, makruh kita garu. Tapi kalau kita tak garu, tak seronok sampai kacar, teringat ke dia. Faham? Maka boleh kita garu. Caranya, jari sahaja. Faham? Ha, jangan setiap kali berasa, pegang. Ha, ha. Nyamuk ketik kat ketik, gahangnya kaki. Ha, tu kata. Maka biar diam dulu. Diam dulu. Diam. Tak makung, diam anggota. Nah, perhatikan bacaan saja. Ha, tu khusyuk. Apakah hukum bila seorang laki-laki wanita yang sudah muhrim, yang bukan muhrim keluar bersama, hanya sebagai kawan, namun masing-masing punya perasaan cinta antara satu sama lain, tetapi tidak diluahkan. Dia dua orang ni masing-masing mencintai tapi tidak meluahi. Ha. Batu kalau kita nak pada seseorang, jangan diam. Kita kabur. Seorang laki-laki mengadu pada Rasulullah, dia nak pada seorang perempuan. Nabi kata, dah pergi kabur ke dia? Dia pergi kabur ke Nabi. Dia kata, nak tahu, Nabi nak tahu hukum. Tak ada salah. Faham? Kita boleh minat seorang wanita. Dengan syarat, jangan minat bini orang. Tak boleh. Faham? Ha, tak bini orang, tak apa. Ne? Boleh. Tapi jangan diam. Nah, nanti orang lain pergi masuk dulu. Ne? Ha, dia minat orang puan tu. Nah, ha, minat. Tapi tak buka bori, biar tu tak buka bori. Aku memang nak, aku memang nak. Katanya tu bila? Nah, ha, lalas setelah setahun, dia pun baru pergi kabur. Nah, saya nak kabur ni, saya nak minta anak makcik. Hmm, terlambat dah semalam, tu imam minta dah. Dah? Masjid sama pula tu. Nah, ha, tu, itulah. Nah, ha, jadi, kalau kita keluar bersama, bukan mahram, bukan kata tak boleh, benda tu juang. Lagu mana keadaan duduk? Kenderaannya macam mana? Tak, ha, kalau keluar sama dia, rumah dia, kita rumah kita. Keluar sama kot, tak apa. Kita minat dengan rumah sebelah kita. Faham? Ni, awet sebelah rumah kita, kita memang minat ke dia. Kita pun ajak keluar sama. Gimana? Padang kota. Faham? Ha, tapi, tak pegang tangan pun, hanya semua sama. Nampak? Ha, timing keluar sama dah rumah sebelah. Ha, okey, ready? Dia tanya. Okey, ready. Okey, keluar. Ha, keluar. Ha, haram tak? Tak haram. Dia naik teksi dia, kita teksi dia. Kita, ha, sama. Siapa pada kota kot, tapi dia duduk lena atas meriang. Kita bawah meriang. Ha, tak apa gitu. Tapi tak lah jadi gitu. Biasa keluar sama kot, maknanya. Nak, ha, duduk sama, pegang tangan gitu begini. Ha, jawabnya, Memang benda-benda ni payah dah kita nak kontrol. Neh, kahwinlah cepat-cepat. Kahwin cepat-cepat. Neh, memang dia nak kahwin pun. Maka penghalang bagi kahwin sebenarnya ibu bapa sekarang. Banyak sangat yang merosakkan anak sendiri, ibu bapa. 4 tahun buat degree, bercinta dengan seorang perempuan di universiti yang sama, dah kenal hati budi, bila balik minta tak bagi. Bodoh ke cerdik ibu bapa? Bodoh orang panggil. Biarlah dia kahwin, 4 tahun dah dia kenal. Benda yang kurang, bagi tahu lah. Nak? Akhirnya jadi rosak anak-anak. Orang nak bagi mudah. Nah, nak bagi mudah. Ibu bapa, tak setujulah begitu begini. Mak, tak jahat sekali mak. Satu bid'ah akhir zaman. Mak campur tangan dalam memberi izin perkahwinan anak. Ini adalah ajaran sesat. Sebab dalam semua kitab-kitab hadis dan kitab fiqh dalam bab perkahwinan, kalau ada sebut nama mak dalam bab perwalian, semua batal nikah. Faham? Kahwin bila ni? Kahwin kemarin lah. Hang bapa tak mai. Wali siapa wali? Wali itu Tok Ki aku. Tok Ki hang mati dah. Tak Tok Ki belah mak. Tak sah. Apa tak sah? Pasal ada perkataan mak dalam wali. Faham tak? Kahwin dah. Pak saudara belah mak. Sah tak? Tak sah. Tak sah bukan sebab pak saudara. Sebab turun kot mak. Nampak lagi? Islam nak ajar kita. Kalau mari ikut mak, batal nikah. Mari ikut mak, kena nikah semula. Tiba-tiba kita beri mak kuasa paling tinggi dalam menentukan nikah anak-anak. Tolak kita. Cerita sudah jeng. Sudah terbalik pekerjaan kita. Allah dan Rasul tidak intirah dah. Nak? Sebut adik-beradik belah mak, tak usah nikah. Toki belah mak, tak usah nikah jadi wali. Faham? Adik-beradik mak tula pak lain, sah tak nikah? Jadi wali. Adik-beradik mak tula pak lain. Dah, pasal turun kok mak. Nampak? Ni ayah bagi nikah, mak tak bagi. Tak boleh nikah. Ayah ni weh. Tanya. Lagu mana ni Abang Mat duk tanya ni? Bila nak jadi nikah ni? Cik tak sabar ni nak tunggu. Anak dara tanya ayah. Ayah suka ni Abang Mat hang tu. Ayah tak nak kisah apa. Dia pun laku sekarang ni. Duk jual ayah nyok ni laku. Tapi mak hang tu. Mak hang tak bagi. Ayah tanya lah mak. Ayah tak berani tanya. Baru 2 malam lepas dia karate ayah. Inilah kurafat yang banyak merosakkan. Nampak? Perkahwinan dalam Islam sekarang. Pak Nabi kata akal kurang, agama kurang. Nak? Dia mak ni dia bagian dapur. Bang, dia kapten bagian dapur. Banyak mana nak guna minyak, banyak mana nak guna nyok, banyak mana nak beli beras. Bang, lengkuah banyak mana dia kapten. Ni dok habis kereta kapal bahan di mok. Tergelang lah kapal. Apakah hukum tidak memakai seluar dalam? Jawabnya, pakai seluar dalam ni dia ada 2 hukum. Yang pertama harus, yang kedua haram. Bila harus? Sekarang ni kita pakai seluar dalam. Harus. Haram pakai seluar dalam saja. Itu haram. Dah tak pakai seluar dalam, tengok keadaan. Kalau kita pakai baju nipis, nampak aurat dalam tu. Berbahaya. Kadang-kadang pakai itu juga, memalukan juga. Baik tak pakai. Tok Imam pakai baju jubah putih. Nak? Nyigi pakai pula seluar dalam. Seluar dalam pula putih. Baju tak pakai. Seluar panjang tak pakai. Bila dia sujud, nampak seluar dalam belakang. Faham tak? Neh? Malu teruk. Makmum boleh baca belakang. Krokodil. Faham tak? Soalan terakhir pada malam ini. Adakah ada satu pahaman mengatakan surah Al-Masad tidak dibenarkan baca dalam solat kerana memaki Abu Lahab? Dan apakah hukum kencing berdiri? Soalan yang kita tak sempat jawab ni, minta maaf lah. Bukan tak mau jawab, tapi 2 jam 5 minit masa berlalu dah. Tapi pegang soalan. Hukum kencing berdiri, dan yang pertama ada orang kata surah Al-Masad tak boleh. Tabat yada abi lahabin wa tab. Faham? Tak boleh baca surah ni pula. Ada satu pandangan pula ni. Jawabnya tidak benar. Mak, hukumnya tidak ada larangan pada mana-mana ayat dalam Quran, semua boleh baca. Ayat ini Allah maki tangan Abu Lahab. Faham? Eh? Maka kalau kita baca, adakah kita juga memaki hamu Abu Lahab? Ya. Kerana kita membaca kalam Allah yang memaki dua tangan Abu Lahab yang celaka. Dakan kita dilarang maki hamu, Allah lebih pandai daripada kita. Nah, kita dilarang maknanya membunuh, betul tak? Betul tak kita dilarangkan membunuh? Tapi dalam peperangan boleh tak bunuh? Jadi boleh. Kita dilarang memaki hamu, tapi maki hamu Abu Lahab dibenarkan. Nampak lagi? Nah, bila ayat Quran jangan komplain. Nah, Allah yang jadikan kita, dia beri kita sedikit akal untuk fikir, boleh cari makan, boleh belajar. Lepas tu kita nak petikal dia pula. Dia beri kita otak. Nah, macam komputer tu. Nah, komputer tu dia ada otak dalam, motherboard dia. Nah, RAM dia ada berapa? Nah, kekuatan dia. Kalau kata 16 6 gig lah. 32 kecil sangat. Nah, yang tukang buat tu bisa. Faham tak? Yang reka komputer. Maka Allah, bila dia kata Fir'aun ni kena laknat, kita laknat Fir'aun. Faham? Hukumnya boleh dalam Quran. Kita laknat Yahudi dalam Quran. Boleh. Kerana Allah laknat. Nah? Kerana Allah kata, tiada salah. Soalan terakhir, kencing diri, hukumnya tidak haram. Ini pendapat yang muktamad. Nah, jadi siapa kencing diri, tidak haram. Nah, kadang-kadang terpaksa berdiri. Jadi kalau kencing diri ni, guna hukum makruh sahaja. Kalau tak ada uzur. Kalau ada uzur, harus. Dalam kitab Nailul Autar, Nabi pernah kencing berdiri pada tempat pembuangan sampah. Jadi kalau duduk, takut kena kotoran. Baju, bangun. Tu ada uzur. Faham? Dan diriwayatkan sekali lagi pernah Nabi kencing berdiri kerana Nabi ada sakit di bawah pelipatan kaki. Tak boleh lipat duduk. Tak ada masalah. Faham? Eh? Kita ni janganlah kencing berdiri kalau tak ada masalah. Orang-orang muda sekarang masuk, kalau boleh duduk, duduklah. Nak masuk dalam tandas, kuci dulu, duduk. Tapi kalau tandas hak tu, hak congok tu, nak duduk gua ni. Nak, hak tu memang kena berdiri dah. Hak tu darurah tawak gua ni. Hak je ni duduk kat dinding luar. Kat dinding luar tu kan, dia buat tudung sikit tau. Tahu ni nampak yang geribet. Kan dia kan? Tandas. Oh, tandas masuk dalam pintu ada 3 je. Nah, tapi dia buat luar spare 5. Bagus kau. Sebab kadang orang nak kencing dalam tak keluar. Kita pernah nak kencing. Nak kencing kat luar tu malu. Takut kau tengok. Oh, ustaz ciri kau. Tak sedap. Padahal tak apa. Tapi tak sedap juga. Tunggu orang dalam tu tak gerak. Bunyi duduk dalam. Faham? Nah, dia buat benda angguk burung kan benda. Gitu. Jadi lalah kencing juga luar tu. Jadi doa kita janganlah orang mari tengok. Faham? Tak sedap. Dah ada orang mari sungguh. Jadi hak jenis bubur papang gitu jangan naik atas tu. Dan dia kira dia jenis warok sikit, lagi panjang naik. Duduk. Lama jatuh berdebok. Nah, jatuh teguh tak apa, takut sesakut gitu. Nah. Tak boleh keturunan lagi. Satu hari kita pergi kecing mana tu? Berhenti kecing. Naik kereta ke? Berhenti kecing. Dalam kedai. Mocik ada tepat, ada tandas tak? Belakang. Eh? Jadi kita pergi belakang ada orang puan lah kan awet. Dia duduk iri timung. Iri timung, iri lada sekat sebaku. Jadi lada ke depan dia, tepat kecing, tandas. Tandas tu tak ada pintu. Dia ada tandas saja, lepas tu ngadak puan duduk iri timung. Jadi kita dah pitu kat mana pitu kita tu. Dipanggil mak ayah nak pitu. Dipanggil pula. Jadi tuan kedai tu masuk semula, Oh, tak ingat pintu ada belakang. Jadi mak tuan kedai ambil pintu, ngekiti. Pintu tu kita yang kena akak, kena letak dan kena pegang dengan tangan gitu. Dan kalau pegang itu nak kecing duduk pun ni. Jawab berdiri gitulah. Ah, tu darurat ah. Betul tak? Darurat ah, ada lah pintu pakai akak gitu. Pelik tandas canggih tengok. Jepun tak ada pintu itu pakai akak tu. Nah. Jadi tu darurat, takkan tak apa, takak pintu kawan tengah iri timu molek. Nah, jadi kalau benda-benda lagu tu apalah, tapi orang-orang muda amalkan sunnah. Sebaiknya kalau kita dan kita mampu ambil kecing duduk dulu. Nah. Ha, jadi insya-Allah kita maaf, kita harap minta maaf kerana ambil masa tuan-tuan 2 jam malam lama sangat. Nah, ha, dan kita wakilkan ucapan terima kasih kepada segala yang telah menderma, begitu juga yang telah hadir, nah, kerana kehadiran tuan-tuan kita harapkan dapat mengundang barakah dan rahmat daripada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allah ma la taj'al fina wa la ma'ana syakki wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Membuktikan kecintaan.